سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوان ini adalah kajian kita yang perdana dari kitab Mufidul Mustafid fi Kufri Tariqit Tauhid. Ya. Yaitu kitab ini aslinya adalah lembaran-lembaran yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tatkala sebagian orang yang mengklaim bahwasanya mereka memiliki ilmu agama, mengklaim sebagai orang yang paham agama, mereka ragu ya, terhadap orang-orang yang kufur, melakukan kekufuran dari kalangan atau dari penduduk ya, Furaymila ya, dekat Najd, dekat Riyadh. Orang-orang Furaymila ini sebagian kufur, murtad. Nah, sebagian orang-orang ragu untuk mengkafirkannya. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bingung, heran terhadap mereka ini yang tidak mengkafirkan orang-orang Furaymila. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ditanya mengenai hal ini dan beliau akhirnya menulis ya kalam beliau yang bermanfaat ini. Ya, jadilah kitab Mufidul Mustafid bi Kufri Tariqit Tauhid. Baik, barakallahu fikum. Kita langsung saja membacakan kitab ini. Beliau memulai langsung dengan membuka hadis, membuka kitab ini dengan membawakan hadis. Ya, fadal dibaca di sini. Fauzi. An Amrin. An Amr bin Ma'bashah As-Sulami radhiyallahu anhu qala kuntu wa ana fi jahiliyyati adhunnu anna an-nasa 'ala dhalalatin wa annahum laysu 'ala shay'in wa hum ya'buduna al-awthana wa sami'tu bi rajulin bi Makkah yusbihu akhbara fa qa'adtu 'ala rashidati fa qatintu 'alayhi fa idza rasulullah sallallahu alaihi ya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam respon orang-orang yang mengklaim berilmu terhadap ilmu syariat, namun mereka enggan atau ragu untuk mengkafirkan orang-orang Furaymila yang terjatuh ke dalam kekufuran, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menulis. Beliau membuka dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawi Muslimun fi sahihi. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Amr ibnu Abasah As-Sulami radhiyallahu anhu qaal. Amr ibnu Abasah As-Sulami berkata, "Kuntu wa ana fil jahiliyah." Dahulu saya ketika saya sedang pada masa jahiliyah. Masa jahiliyah. Ya. Jadi dia dahulu berarti sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam barakallahu fikum. Ya. Sebelum diutusnya Nabi itu jahiliyah amah. Ya, jahiliyah amah. Jahiliyah yang umum. Sebagaimana Allah berfirman, "Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula." Janganlah kalian wahai wanita bersolek sebagaimana bersolek-soleknya orang-orang jahiliyah dahulu yang pertama. Ya. Yang kedua ada jahiliyah khosoh. Ya, yaitu setiap yang menyelisihi syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dan dia penyelisihan tersebut ada di beberapa negeri tapi tidak di sebagian negeri yang lain. Maka penyelisihan di negeri tersebut dinamakan jahiliyah. Baik, barakallahu fikum. Dan yang namanya jahiliyah itu terbagi-bagi dosanya apabila seseorang melakukan amalan jahiliyah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab punya risalah Masailul Jahiliyah. Seratusan lebih dari permasalahan jahiliyah yang itu beliau bagi-bagi. Ada yang sampai ke derajat kekufuran jika dilakukan oleh seorang muslim. Ya. Ada yang sampai derajat kekufuran, ada yang hanya maksiat. Ada yang hanya maksiat. Ya, yang derajat kekufuran ialah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, orang-orang jahiliyah berdoa beribadah pada Allah dengan perantara. Ini jahiliyah yang kufur. Ya. Afa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka lebih inginkan? Yang kedua, jahiliyah maksiat. Ya. Yaitu yang dilakukan atau diucapkan oleh orang-orang yang bermaksiat namun tidak sampai ke derajat kekufuran. Apa yang diucapkan, ada yang dilakukan jahiliyah. Namun itu tergolong maksiat saja. Sebagaimana Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu tatkala berselisih dengan salah seorang sahabat yang berkulit hitam, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu menyatakan, "Ya benar sauda, dasar anak perempuan hitam," kurang lebih mungkin begitu. Maka Nabi SAW menyatakan, "Innaka mru'un fika jahiliyah." Kamu ini orang yang masih punya sifat jahiliyah. Kata Nabi, "Air tahu bi ummi?" Apakah kamu mengejek dia, mencela dia karena ibunya yang hitam? Nah, tabarakallahu fikum. Nah, sifat jahiliyah terus ada. Masa jahiliyah secara itlak itu sudah berakhir dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Amr ibn Abbasah menyatakan, "Kuntu ana fil jahiliyah." Dahulu ketika saya sedang pada masa jahiliyah. "Adzunnu anna an-nasa 'ala dalalatin." Aku memang sudah menduga bahwasanya manusia berada di atas kesesatan. Ya, berada di atas kesesatan. "Wa annahum laysu 'ala syai'in." Mereka tidak berada di atas sesuatu apapun dari kebenaran. "Wa hum ya'buduna al-awthan." Dan mereka orang-orang jahiliyah, ya, beribadah kepada awsan, kepada tuhan-tuhan selain Allah, berhala-berhala. Nah, ini diantara fitrahnya manusia. Walaupun dia belum mengenal Islam, tatkala dia melihat ada orang-orang yang menyembah kepada berhala, dia sudah memvonis ini akidahnya enggak benar. Sebagaimana Amr bin Abbasah menyatakan, ya, "Wa annahum laysu 'ala syai'." Ya. "Fasami'tu bi rajulin bi Makkah," maka aku pun pernah mendengar tentang berita seseorang pria yang ada di Mekah, "Yukhbiru akhbaran," dia mengabarkan berbagai kabar, ya, kenabian, "faqa'attu 'ala rahilati," maka aku pun duduk di atas hewan tungganganku, "faqadimtu 'alaih," maka saya pun datang kepada orang tersebut yang dimaksud adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Fa idza Rasulullah sallallahu mustakhfiyan jura'u 'alaihi qaumuh," namun ternyata tiba-tiba Rasulullah sallallahu sembunyi-sembunyi. Ya, kenapa demikian? "Jura'u 'alaihi qaumuh," karena kaumnya bersikap lancang, kurang ajar terhadap beliau. Tabarakallahu fikum. Terus lanjut, fatalat. Maka saya pun bersikap lemah lembut kepada beliau, ya, hingga aku masuk menemui beliau, menjumpai beliau di Mekah. Terus faqultu lahu ma anta, qala ana nabiyyun. Qultu wa ma nabiyyun, qala arsalani Allah. Qultu wa bi ayyi shay'in arsalaka, qala arsalani bi silati al-arham wa kasri al-awthani wa an yuwahhida Allah la yushrik. Baik. Kemudian kata Amr ibn Abbasah, setelah beliau menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, ya, maka aku pun bersifat lemah lembut. Ya. Fa talattaftu, aku pun bersifat lemah lembut terhadap beliau, hatta dakhaltu alaihi, hingga aku masuk menjumpai beliau, ya, di Makkah, di Mekkah, wa qultulah, maka aku bertanya kepada beliau, "Man ma anta?" Siapa anda ini? Qala ana nabiyyun, maka beliau menjawab, aku adalah seorang nabi. Faqultu wa ma nabi, aku pun bertanya, apa itu nabi? Ya, qala arsalani Allahu Ya, Allah mengutusku. Ini perhatikan ya ikhwah. Ini orang jahiliyah dahulu, sahabat ini ketika jahiliyah dia enggak tahu nabi itu apa. Tapi ketika Rasul sebutkan arsalani Allahu, Allah mengutusku, dia enggak ngingkari. Enggak bertanya Allah itu apa. Berarti mereka sudah mengenal Allah. Ya. Tapi enggak tahu nabi, mas sampainya ketika disebut ana nabi, ditanya, "Wa ma nabi?" Apa itu nabi? Mana mana nabi? Apa itu nabi? Allah mengutusku. Ya. Kemudian kata dia lagi, arsalaka, dia mengutusmu Allah. Qala arsalani bi silatil arham. Ya. Wa kasl ausan. Wa ayyuhad aw ayyuhad Allah la yusyraku bihi syai'a. La yusyraku bihi syai'un. Yaitu Allah mengutusku dengan membawa ajaran apa? Untuk menyambing talu siratul rahmi. Dan menghancurkan berhala-berhala. Subhanallah. Ini dalil yang nyata ya, akan pentingnya bersilaturahmi. Ya, bersilaturahmi. Karena dengan silaturahmi tertunaikanlah hak hamba. Dengan menyingkirkan ausan, maka tertunaikanlah hak ya, hak hamba terhadap Allah. Kalau silaturahmi, hak hamba terhadap hamba yang lain. Tabarakallahu fikum. Ya. Wa an yuwahhadallahu, dan Allah diesakan, la yusyraku bihi syai'a, tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Ya, lanjut. Maka aku pun bertanya kepada beliau, siapa yang bersama Anda dalam dakwah ini? Maka beliau menyatakan, Hurrun wa Abdun. Hurrun adalah Abu Bakar, orang yang merdeka, dan Abdun adalah hamba yang budak, dan hamba yang budak adalah siapa? Bilal. Nah. Terus lanjut. Ala taro hali, jangan halia, itu diidhofahkan pada ya mutakallim. Ya, terus. Walakin irji' ila ahlika, fa idza sami'ta bi wadduh dhahartu fa'tini. Baik. Ya. Kemudian Amr ibn Abbas bertanya lagi, wa ma'ahu yauma idzin Abu Bakr wa Bilal, dan yang bersama beliau ketika itu adalah Abu Bakar sebagai orang yang merdeka dan Bilal budak. Ya, mimman amana bih, di antara orang-orang yang beriman pada beliau. Faqultu inni muttabi'uk, kalau begitu aku mengikuti Anda saja, kata Amr ibn Abbasah. Maka kata Nabi, innaka lan tastati dzalika yauma hadza, engkau tidak akan sanggup menjalani hal itu pada harimu seperti saat ini. Ala tara, tidakkah engkau melihat hali keadaan diriku, wahalan nas, dan juga bagaimana kondisi manusia. Lakin arju, lakin irji' ila ahlik, namun kembalilah kepada keluargamu. Fa idza sami'ta bi qad dhahartu fa'tini, namun jika engkau mendengar kau sudah ya terang benderang mendakwahkan agama ini, ya maka datanglah, baru datanglah. Terus qala fa dhahartu ila ahli wa qadima rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-madinah wa kuntu fi ahli fa ja'altu taib, cukup. Nah, kemudian fadhahabtu ila ahli, maka kata Amr ibn Abbasah, aku pun pulang kembali kepada keluargaku. Faqadima Rasulullah SAW al-Madinah, maka Rasulullah SAW ya datang ke Madinah, hijrah dari Mekah. Wa kuntu fi ahli, waktu itu saya sedang bersama keluarga saya. Faja'altu atakhabbaru al-akhbar, ya, wa ana as'alun nas hina qadimal madinah, maka aku pun mulai di sini menanyakan kabar, dan aku bertanya kepada masyarakat ya saat beliau tiba di Madinah, hatta qadima alayya nafarun min ahli Yasrib, hingga sekelompok orang dari kalangan ahli Yasrib, penduduk Madinah, datang kepadaku, ya, min ahlil Madinah, dari kalangan penduduk Madinah. Fakultu, maka aku katakan, ma fa'ala hadha rajulu alladhi qadimal Madinah wa qawlu annas ilaihi sira'un. Ya, maka aku bertanya, apa yang dilakukan orang tersebut ketika beliau datang ke Madinah? Maka mereka mengatakan, orang-orang bergegas datang menuju kepadanya, kepada Nabi SAW. Waqad arada qaumuhu qatlah, kaumnya sendiri yang ada di Mekah hendak membunuhnya. Walam yastati dzalik, namun mereka enggak sanggup untuk melakukannya. Baik, gantian sini Fitra. Baik, ata'rifuni, antum ata'rifunani. Baik, maka ketika Nabi SAW datang ke Madinah, dia padahal di Mekah sudah minta ingin jadi mengikuti Nabi, ya. Ya, maka ketika saya sudah sampai ke Mekah, ke Madinah, datang ke Madinah, maka saya pun masuk menjumpai Nabi dan saya bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, ata'rifuni, wahai Rasul, apakah engkau mengenalku? Ya, terus qala na'am antal ladzi laqitani di Makkah. Qala qulu ya Rasulullah, akhbirni amma halalahu Allahu wa ajalahu. Baik. Ya, kemudian kata Nabi SAW, na'am, iya, antal ladzi laqitani di Makkah, engkau kan orang yang menjumpaiku di Makkah. Qala faqultu bala, kata Abu Amr, kata Amr bin Abasah, iya wahai Rasulullah. Fakultu, aku bertanya lagi, ya Nabi Allah, akhbirni amma allamaka alla amma allamaka Allahu wa ajhalu. Ya, maka aku pun bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kabarkanlah kepada diriku, ya, kabarkanlah kepada diriku dari hal-hal yang Allah ajarkan kepada anda dan hal tersebut aku tidak ketahuinya. Ya, terus akhbirni an salati qala sholli salata subhi tsumma qul an salati hatta tartaqi asy-syamsu ila qiblatin fa innaha taqrubu minna taqrubu baina qardani syaitan. Baik. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih kata Amr ibnu Abasah, akhbirni anis salat, kabarkan kepada saya tentang salat. Maka Nabi SAW menyatakan, salli salat as-subah, salat as-salat subuh, summaqsir, ya, ala anis salati hatta tatlu asy-syams. Kemudian tahanlah salat, salat sunnah, hingga matahari meninggi. Terus fa innaha, sudah dibaca? Fa innaha tatlu'u hina tatlu' baina qarna syaitan. Karena matahari terbit ketika terbit di antara dua tanduk setan. Ya, terus fa hina idzin yasjudu lana al-kufaru tsumma salli fa inna salata mashhudatun maqbulatun hatta yastaqilla adillu bi rumhi. Baik. Kemudian, ya, wahina idin, dan pada saat itu di waktu pagi dan petang, ya, matahari terbit dan menjelang terbenam, hina idin, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pada saat itu yasjudulahal kufar, orang-orang kafir sujud ke arah matahari situ di waktu tersebut, ya, kepada qarnus syaitan, tanduk setan. Ya. Thumma sallik fa inna salata mashhudatun wa mahdhuratun. Kemudian salatlah, karena salat itu mashhudah, disaksikan, ya, dan dia mahdhurah, ya, dihadiri oleh para malaikat. Terus lanjut summa fi salati fa inna kutina lillahi tusjaru jahannam. Baik, ini belum, ya. Hatta yastaqilla adzillu birrumhi, hingga, ya, bayangan itu berdiri tegak dengan ar-ramah, ya, dengan apa namanya, ramah, tombak ya, dengan tombak hingga tombak itu berdiri tegak sejajar dengan bayangannya. Ya, summa aksir ani sholat, kemudian tahanlah diri dari mengerjakan sholat. Fa inna hina idin ya tusharu jahannam. Karena ketika itu jahannam sedang dipanaskan, maka pada saat itu di dunia panas. Fa idza aqbalal fai'u, apabila bayangan itu sudah dia datang kembali, fa shalli, maka silakan sholat. Terus lanjut. Fa inna sholata mashhudatun maqbulatun hatta tusholli al-ashr. Hatta tusholli ya. Hatta tusholli al-ashr. Naam. Ya. Baik, barakallahu fikum. Kemudian sholatlah ya, sholat yang disaksikan oleh malaikat, yang mahdura, yang dihadiri ya, hingga engkau sholat asar, sampai waktu masuk sholat asar. Kemudian lanjut. Kemudian tahanlah sholat sampai matahari terbenam. Terus. Baik, matahari ya, ya meninggi menjelang terbenam itu, itu di antara dua tanduk setan. Terus. Nah, karena pada waktu itu orang-orang kafir sujud kepadanya. Taib, dan Nabi SAW menyebutkan hadis tersebut. Ya. Nah, ini ada beberapa faedah dari kisah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini. Ya. Itu yang pertama apa? Bahwasanya syirik itu yu'rafu qabuhu bil fitrah. Syirik itu dapat diketahui keburukannya, kebobrokannya berdasarkan fitrah. Lihat kata beliau, kuntu adunnun nas laisu ala syaih wa hum ya'budun ala awsan. Ya, aku telah menyangka bahwasanya manusia ini enggak berada di atas akidah yang benar. Ya. Kenapa? Karena indikasinya beliau sebutkan. Ya. Beliau sebutkan sebagaimana dalam hadis di atas. Baik. Yang kedua, al-hirs ala talabil ilm, semangat beliau Amr ibn Abbas dan seluruh sahabat yang lain bersemangat dalam menuntut ilmu. Ya, berdasarkan sabda Nabi SAW, lau kuntu adunnu annasa laisu ala syai'in hum ya'buduna al-awthan. Saya telah menduga bahwasanya manusia tidak berada di atas agama apapun yang benar, dan mereka menyembah ke awthan, ya, ke berhala. Tayyib, barakallahu fikum. Mana tadi? Udah. Ya itu. Terus apa lagi? Tasyabbuh. Di waktu tersebut tasyabbuh kepada orang-orang kafir. Ya, dan ini adalah satu dzara'i. Ya, berdasarkan sabda Nabi, "Haina idzin yasjudu laha kuffar." Ya, ini nahyu an tasyabbuh bil kuffar. Pada saat itu orang-orang kafir sujud kepadanya. Nah, ini dilarang tasyabbuh kepada orang kafir. Ya, lanjut. Fitrah. Qala Abu Abbas rahimahullahu ta'ala, fa bermakna Nabi sallallahu alaihi wasallam di salati waktu tulu'i syamsi wa waktu ghurubiha. Taib, Abu Abbas berkata, ya, Abu Abbas rahimullah, ya, Abu Abbas ini siapa? Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Faqad nahan Nabi SAW anis salati waqta tulu'i syamsi wa waqta ghurubiha. Ya, Nabi SAW telah merarang salat di waktu terbit dan terbenamnya matahari tadi. Kenapa? Karena di saat itu termunculah tanduk setan dan orang-orang kafir sujud kepada tanduk setan tersebut. Lanjut, Fitra. Oh, kok beda ya? Kalau di anna mu'allilan bi annaha tatlu'u wa taghrubu baina qarna syaitan, baina qarnai asyaitan. Sama. Ya. Ini beliau beralasan karena pada saat waktu tersebut terbit dan terbenamnya matahari, ya, itu ya, terbit dan apa namanya, munculnya itu terbit pula dua tanduk setan. Terus wa annahu hina idzin yasjudu laha al-kufaru. Taib, wa annahu hina idzin yasjudu laha al-kufaru. Pada saat itu juga orang-orang kafir sujud kepada dua tanduk setan tersebut. Ini satu dara'i ya. Terus lanjut. Wa ma'lumun anna al-mu'mina la yaqsidu sujuda illa Allah. Taib, dan wa ma'lumun anna al-mu'mina la yaqsidu sujuda illa lillah. Dan tentu diketahui bahwasanya orang mukmin tidaklah sujud melainkan hanya pada Allah. Tahu, Nabi tahu, tapi Nabi larang para sahabat sujud di dua waktu tersebut. Kenapa? Karena saat itu tanduk setan muncul, orang-orang kafir sujud kepada tanduk setan. Padahal Nabi tahu sahabat gak ada yang sujud dimaksudkan untuk tanduk setan. Namun ini terdapat unsur keserupaan, penyerupaan antara sifat-sifat ya kufar dengan kaum muslimin, maka dikhawatirkan ditutup pintu itu. Taibar kalau begitu. Paham sini ya? Ya, gantian baca sini. Ya, Nugraha baca. Taib. Wa aktsarun nasi la ya'lamuna anna tulu'aha wa ghurubaha baina qarna syaitan. Ya, dan banyak mayoritas manusia mereka tidak mengetahui ya bahwa terbit dan terbenamnya matahari itu di antara dua tanduk setan. Ya, terus dan mereka pun juga enggak mengetahui bahwasanya orang-orang kafir sujud kepada dua tanduk setan tersebut di dua waktu tadi, terbit dan terbenamnya matahari. Terus Hasman taib ini dulu ya summa annahu dan oleh kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam naha anis salati fi hadzal waqti, beliau melarang salat, kita melarang kita salat sunnah tentunya bukan salat wajib ya di waktu tersebut ba'da setelah matahari terbit dan ketika matahari terbit dan ketika matahari terbenam. Kenapa? Hasman, ini dalam rangka memutus ya limaddatul musyabahati bi kulli tariqa, untuk memutus segala bentuk keserupaan ya dari segala jalan, dari segala jalan ya. Wa min hadza al babi wa min hadza al babi lanjut Nugraha. Baik, oleh karena itu dari bab ini Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak salat ya menghadap sutrah, sutrahnya itu berupa kayu atau tiang, maka beliau menjadikan kayu atau tiang itu di sebelah kanan sedikit, awil aisar atau sebelah kiri sedikit, enggak persis di depan beliau. Paham sini? Enggak persis di depan beliau. Terus lanjut. Walam yasmit lahu somdan. Walam yasmit lahu somdan. Dan artinya beliau tidak menghadapnya, tidak menghadap kayu atau tiang tadi, tidak menghadap kayu atau tiang tadi secara persis. Paham gak sini? Ya. Taib barakallahu fikum. Ini. Taib. Ini pelajarannya luar biasa di sini. Nabi ingin memutus keserupaan ya, sujud kepada selain Allah ya. Terus lanjut walihada naha walihada yunha anisolati ila ma'ruf dan menyulilahi wujudati, oleh karena itu dilaranglah sujud kepada Allah. Ini sujudnya kepada Allah nih ya, sujud kepada Allah baina yadi rajul kalau sujudnya itu, ini sujud pada Allah, tapi sujudnya itu di hadapan seseorang. Ya, di hadapan seseorang. Dia niatnya orang yang sholat, sujudnya kepada siapa? Kepada Allah. Paham gak sini? Ya, misalkan si Amr lagi duduk di sini. Di belakangnya ya si Zaki sholat. Paham gak sini? Ya, ini dicegah, dilarang. Walaupun niatnya sujudnya kepada Allah. Ya. Terus baik. Nah, ini ada di bukunya tambahan. Wa illam yaqsid as-sajidu dzalik. Walaupun orang yang sujud tidak bermaksud demikian. Lima fihi min musyabahati sujud li ghairillah. Karena di dalamnya terdapat unsur ya lima fihi min musyabaha. Karena di dalam terdapat unsur keserupaan dengan sujud kepada selain Allah. Nah, ini satu dara'i. Ya. Satu dara'i ditutup celah yang demikian ini. Ya. Ditutup. Ya, terus lanjut. Baik, gantian berikutnya. Sudah selesai berarti. Zaki siapa? Sini. Amar apa? Fikri, baca Fikri. Baik, fal yata'ammal al-mu'minu an-nasihu, maka seorang mukmin yang tulus maka dia mesti memperhatikan untuk diri dia ya ma fi hadzal hadis min al-ibari, memperhatikan ibrah-ibrah, pelajaran-pelajaran yang dapat diambil dalam hadis ini ya. Terus lanjut. Ibrotan. Baik. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada kita ya kabar-kabar para nabi dan pengikut mereka. Liyakuna lil mu'minina ibrotun ya. Ibrotun. Isim yakun. Agar ada ibrah, ada pelajaran yang diambil untuk kaum mukminin. Ya. Minal mustakhirin, dari kaum mukminin yang datang belakangan. Terus fayakisu halahu. Baik, maka sehingga dia dapat menganalogikan keadaannya dengan keadaan mereka. Terus ya, dan Allah Subhanahu wa taala mengisahkan ya kisah-kisah orang-orang kafir ya, orang-orang munafikun, kalau di ana huruf ta itu jitanab, agar dijauhi ya, wayajtanib, dan agar menjauhi orang-orang yang mantalat bahasa biha aidon, orang-orang yang melakukan hal ini juga agar dijauhi ya. Terus lam yasbir. Baik. Fa mimma fihi minal i'tibar. Ya, anna hadzal arabi al-jahili. Ya, maka di sini yang menjadi diancam, yang menjadi acuan bahwasanya orang Arab Badui ini, itu siapa tadi namanya, Amr bin Abasah. Ya. Amr bin Amr bin apa namanya? Abasah apa Absah? Abasah. Ya. Ya, lama zukira rajulan, tatkala disebutkan kepada beliau lahu rajulan, seorang pria di Mekah ya takalam fiddin, berbicara tentang agama, bima yukhalifun nas, yang menyelisihi manusia, orang-orang Mekah kebanyakan. Maka Amr radhiyallahu anhu lam yasbir, enggak bersabar lagi. Hatta raqiba rahilata, hingga beliau menunggangi ya kendaraannya, hewannya, kemudian ya, lanjut baca. Baik. Maka beliau pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa'alima ma indah. Ya. Dan dia pun mengetahui apa yang ada di sisi Nabi berupa kebenaran. Lima fi qalbihi min mahabbatid din wal khair. Karena memang di kalbunya Amr bin Abbasah ini ya terdapat kecintaan terhadap agama dan kebaikan. Lanjut. Asma'ahu. Baik. Ya. Kemudian wa hadza fusira bihi qawluhu ta'ala, dan firman Allah ditafsirkan di sini, walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Kalau sekiranya Allah mengetahui kebaikan ada pada mereka, tentu Allah akan menjadikan mereka mendengar. Ai hirsan ala ta'allumiddin, yaitu bersemangat untuk mempelajari agama. La asma'ahum maksudnya ala afhamahum. Aku akan memberikan pemahaman kepada mereka, kata Allah. Ya, wa hadza yadullu ala anna adamal fahmi, ini menunjukkan bahwasanya tidak paham terhadap urusan agama fi aksari nas al-yawma, pada mayoritas manusia saat ini, ya, itu adalah adlan. Kalau dia itu pada alifnya enggak? Hah? Enggak ada. Ya, adlun sih khabar anna ya. Maka itu adalah keadilan minhu dari Allah Subhanahu wa taala. Lima ya'lamu fi qulubihim, ya, karena Allah mengetahui apa yang ada pada diri mereka, min adamil hirs, berupa ketidakadaan antusias ala ta'allumiddin, untuk belajar agama. Nah, terus baca sini rapi. بينا أن من أعظم أسباب الموجبة لكون الإنسان من شر الدواب هو عدم الحرص على تعلم الدين، فإذا كان هذا الجاهل يطلب هذا المطلوب، هذا المطلوب فطلبة مطلوب kalau dia anak tolap talaba. Terus fama udrul walidaa walidaa tibaan anbiya'i wa balaghu anhum ma balaghu wa indahu man ja'alu alayhi at-ta'lima wa la yarfa'u bidhalika ra'san fa in halaw aw sami'a fa kama qala ta'ala ma ya'tihim Taib. Ya. Fatabayyana. Maka menjadi jelaslah anna min a'dhamil asbabi al-mawjibati, bahwa di antara ya yang paling besar, sebab-sebab yang paling besar yang al-mujibah, ya, yang akan ya menghantarkan seseorang, yang menunjukkan seseorang liqaunil insan min syarrid dawab, ya, yang menghantarkan dia menjadi orang yang lebih buruk daripada hewan-hewan melata, huwa adalah apa di antara sebabnya, ya, huwa adamal hirs ala ta'limid din, tidak adanya sikap antusias untuk ya belajar agama. Huwa domir fasal, adama isim anna muakhir, ya, isim anna muakhir, anna min adamil asbab al mujibah likaunil insan min syarri dawabi huwa adama, yaitu tidak adanya sikap antusias keinginan untuk belajar agama. Ini kufur i'rad, berpaling. Waman adzamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha. Siapa yang lebih sesat daripada orang yang telah diberikan peringatan Rabb-nya kemudian dia malah berpaling? Ya, fa idza kana hadzal jahiliyat lubu hadzal talaba. Jika si jahil ini, ya, orang yang jahil ini, dia mencari apa yang diinginkan. Orang jahil ini maksudnya orang-orang yang tadi dikatakan oleh Syekh di awal, di mukadimah saya sebutkan, mereka adalah orang-orang yang ragu dalam mengkafirkan orang-orang Khuraimila yang kufur. Ada sebagian orang-orang yang mengklaim diri sebagai Syekh, Ustaz, paham agama, mereka enggan atau ragu mengkafirkan orang-orang Khuraimila. Ya, maka kata Syekh, "Fama udrun?" Atau "Fama udru man idda'at al-ittiba'a man idda'a ittiba'al anbiya'i?" Kalau begitu apa udzur? Ya, dari mengikuti, dari mengklaim mengikuti nabi. Apa udzurnya? Wa balaghahu anhum ma balaghah. Telah sampai kepada mereka apa yang telah sampai. Agama ini telah sampai, Quran telah sampai, hadis telah sampai. Buku-buku agama telah sampai. Wa indahu man ya'ridu 'alaihi at-ta'lim. Dan di sisinya pun juga ada orang yang ya'rid, menawarkan kepada diri dia ta'lim, pelajaran agama. Tapi dia enggak mau. Ya, malayar fa'u bidari karoksan. Dia pun enggak mau menganggukkan kepala, mengangkat kepalanya mengenai hal ini. Artinya dia enggak peduli, dia enggak peduli lagi. Fa'in hadara awistama'a, kalaupun dia hadir ke kajian atau dia mendengar, fakama qala ta'ala, maka itu pun hakikatnya sebagaimana Allah berfirman, ma ya'tihim min zikri min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Tidaklah datang kepada mereka berupa peringatan dari Rabb mereka, ya, yang muhdas, yang baru diturunkan, illa istama'uhu, melainkan mereka hanya mendengarnya, wahum liyal abu, namun mereka main-main, lahiyatan kulubuhum, ya, kalbu mereka lagi lalai. Subhanallah. Terus lanjut, siapa sih siapa? قال بكذا وكذا فتبين أن زبدة الرسالة الإلهية والدعوة النبوية هو توحيد الله في عبادته وحده لا شريك له وكسر الأوثان ومعلوم أن كسرها لا يستقيم إلا بشدة العداوة وتدليل الشيطان فتأمل زبدة الرسالة. Baik. Ya. Kemudian wafihi minal ibari aidan, dan juga terdapat ibrah-ibrah lainnya. Annahu la maqal tatkala beliau bersabda arsalani Allah, Allah mengutusku. Ya. Kemudian kata Amr bin Abbas, bi ayyi syai' arsalaka, dengan apa Allah mengutus engkau? Qala bi kadza wa kadza, dengan ini dan itu. Maka beliau menjelaskan, fatabayyana, maka jadi jelaslah anna zubdatar risalah al-ilahiyah, bahwasanya substansi, ya, dakwah risalah al-ilahiyah dan dakwah nabawiyah, ya, tauhid al-lillah, mengesakan Allah SWT biibadatih, dengan beribadah pada Allah la syarikalah, yang tidak sekutu baginya, ya, dan juga menghancurkan berhala, padahal sudah diketahui menghancurkan berhala, ya, tidaklah la yastakimu illa bisyiddatil adawah, ya, tidak mungkin dapat terrealisasi kecuali karena beratnya permusuhan, wa tajrid as-saif, karena penghunusan pedang. Fata'ammal, ya, zubdatar risalah, maka perhatikanlah intisari dakwah ini, intisari dakwah ini, masya Allah, ya. Terus dibaca berikutnya, ya, fadal, dibaca sini Raymond. Bismillahirrahmanirrahim. Zakaroh. Fahada audahu dalilun. Dalilin. Dalilin. Fahada audahu dalilin ala annal haqqo qad yakunu. Annal haqqo. Annal haqqo qad yakunu ma'a aqlil qadiri. Ma'a aqlil qadiri. Annal haqqo qad yakunu ma'a aqlil qadiri wa annal batila qad yamla'u. Qad? Qad yamla'u al-ardh. Baik. Ya. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa fihi aidan dalam hal ini juga disebutkan ya. Annahu fahima al-murad min at-tauhid. Ya. Bahwa sama enggak? Ya. Sama aja kan? Bahwa beliau Amr ibn Abbasah mengetahui maksud dari tauhid, wa fahima annahu amrun kabirun gharibun. Beliau ini pun mengetahui ya, bahwa ini adalah perkara besar yang aneh, yang asing ya, yang belum ada yang membawa pemahaman ini, pemahaman tauhid. Wa li ajli hadza qala, maka berdasarkan hal ini Nabi SAW menyatakan, boleh karena itu siapa? Si Amr ibn Abbasah bertanya, waman ma'aka ala hadza, siapa yang bersamamu dalam dakwah ini? Qala al-harun wa abdun, maka beliau mengatakan seorang merdeka dan seorang budak. Fa ajabahu, maka Nabi SAW menjawab pertanyaan dia tadi, anna jami'al ulama wal ibad, bahwasanya seluruh para ulama, seluruh hamba al ibadah wal muluk, seluruh kerajaan-kerajaan wal ama dan semuanya secara umum, mukhalifuna lah, itu menyelisihi Nabi. Kerajaan Romawi, kerajaan Persia, orang Arab, orang Yaman menyelisihi Nabi SAW, walam yattabi'hu, dan tidak ada yang mengikuti beliau ala dalika, di atas dakwah ini, illa man zakara, kecuali orang yang beliau sebutkan ya. Dari kalangan pria Abu Bakar, dari kalangan pria merdeka Abu Bakar, dari kalangan budak pria adalah Bilal. Fahada audahu dalilin, maka inilah dalil yang paling jelas, anna ala annal haqqa qad yakunu ma'a qalil qalil, bahwa terkadang kebenaran itu bersama ya, yang sedikit. Wa annal batila qad yamla'ul ard, dan bahwasanya kebatilan itu memenuhi bumi. Barakallahu fiik. Cukup sampai sini dulu, nanti insyaallah taala kita akan lanjut lagi.